Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam. Bagaimana dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Anda? Mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan lancar dan kita juga bisa menambah keimanan kita, salah satunya dengan kita ikuti kajian kita di Tafsir Al-Misbah. Tentunya bersama yang terhormat Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lalu ada sahabat saya, ada Intan Erlita. Apa kabar Intan? Baik, Alhamdulillah. Ini bulan Ramadan, ada bulan berkah juga ya dengan bisnisnya ya? Alhamdulillah. Karena bisnis busana muslim lagi, makin tambah nih kelihatannya. Lagi tambah ya, Alhamdulillah. Pokoknya bulan Ramadan, bulan berkah. Tapi memang yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, kita telah membahas surat Saba, yaitu sebelumnya, di ayat sebelumnya, sekarang kita masuk ke ayat 24 sampai 31. Dijelaskan bahwa Allah adalah sebenar-benarnya pemberi rezeki, lalu sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Nah, untuk lebih jelasin lagi Pak Quraisy siap akan mengkajinya. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam episode yang lalu berbicara tentang kaum Saba. Berbicara tentang bagaimana Allah melimpahkan rezeki kepada mereka sehingga negerinya menjadi negeri aman dan sentosa, ya kan? Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan agama. Sekarang ayat kita ini berbicara kepada Nabi Muhammad yang juga mengalami sikap dari kaumnya ketika itu seperti sikap orang-orang Saba yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Memang dalam satu masyarakat bisa saja berbeda-beda masyarakat itu. Boleh jadi beda sukunya, beda agamanya, beda jenis kelaminnya, beda ininya dan sebagainya. Tetapi suatu masyarakat yang ingin sejahtera, yang ingin utuh, harus mencari titik temu. Supaya kita semua bisa berjalan. Betul. Kita semua mendambakan rezeki dari Allah. Bukan cuma uang, rezeki. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kedamaian dan sebagainya. Maka harus dicari titik temu. Katakanlah kita sebagai bangsa, titik temu kita itu pada Pancasila. Iya kan? Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad bahwa mari cari titik temu dengan mereka-mereka yang berbeda agama dengan kamu. Di sini dikatakan, Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, tanyakanlah sebagai upaya mencari titik temu. Siapa yang memberi rezeki kamu dari langit dan bumi? Kita semua mau rezeki. Iya. Siapa yang memberi rezeki itu? Allah. Kita berkata Allah. Orang yang berbeda agama dengan kita juga berkata ya Tuhan yang di atas itu. Iya kan? Jadi kita punya titik temu dalam konteks ini. Yang memberi rezeki dari langit, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Allah yang mengatur sistem sehingga itu turun. Ya. Bumi, Allah yang mengatur sistem sehingga tumbuhan tumbuh, pangan hadir dan sebagainya. Karena itu di sini langsung dijawab oleh Allah, Qulillah. Kita sepakat Allah. Tetapi kita beda. Inna, karena kita beda, kalau dalam soal agama, kita tidak bisa menentukan siapa di antara kita yang benar. Maka Nabi diajarkan, menyampaikan ini kepada yang tidak seagama. Inna kami atau kamu yang berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan. Apa maksudnya? Boleh jadi kami yang benar. Boleh jadi juga kami salah. Boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi juga kamu salah. Tidak ada yang bisa menganggap kita. Sebelum saya jauh, terlalu jauh. Sikap ke dalam diri kita, dalam konteks mencari titik temu, harus dibedakan dengan sikap keluar kita. Kita sebagai muslim harus yakin 100% bahwa Islam yang benar. Tetapi waktu saya menghadapi non-muslim, tidak perlu saya berkata, kamu pasti salah dan saya yang benar. Ya kan? Ya. Apa jalan keluarnya? Oke deh, kita beda. Nanti Tuhan yang menentukan siapa di antara kita yang benar, siapa di antara kita yang salah. Boleh jadi kamu yang benar, inna atau kami yang benar dalam petunjuk atau dalam kesesatan. Kemungkinan itu tetap ada, ditinjau demi hubungan harmonis antara kita. Kul, katakanlah, kalian tidak akan dimintai tanggung jawab menyangkut dosa-dosa kami. Kami pun tidak akan diminta tanggung jawab menyangkut apa yang kamu amalkan. Kita lihat ini begitu ini supaya orang tidak tersinggung nih. Tidak diminta tanggung jawab, kalian tidak diminta tanggung jawab menyangkut dosa kami. Kita mengakui ada dosa atau tidak? Menyangkut dosa kami. Kita tuduh mereka berdosa atau tidak? Tidak diminta tanggung jawab menyangkut apa yang kalian kerjakan. Ya. Jangan tuduh dia berdosa. Dalam konteks hubungan kemasyarakatan. Ya. Itu kan tidak tersinggung. Pemilihan kata-katanya. Kita ini manusia, betapapun sucinya kita sebagai manusia. Pasti ada dosa. Kalian tidak diminta tanggung jawab menyangkut dosa kami, kecil atau besar. Udah enggak usah pedulikan kami dengan meminta tanggung jawab. Itu Tuhan. Aman enggak kalau gini? Aman ya kalau diaplikasikannya. Sangat aman. Nah, bukan ininya kita ya, gitu. Iya kita. Ya. Menghargainya juga ada di sini ya Pak. Iya. Koridornya beda mungkin Pak ya. Baik, kita break dulu. Dan kita masih akan melanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah yang satu ini. Ketuhanan yang Maha Esa itu bisa jadi penafsirannya beda-beda ya. Betul. Ya, toh? Bisa banyak artinya. Bisa banyak. Ya. Kita punya penafsiran yang berbeda dengan orang Kristen. Ya. Berbeda dengan orang Buddha atau ini ya. Oke dah, silahkan dia masing-masing menafsirkannya, tapi kita bersatu pada ketuhanan yang Maha Esa. Kembali di Tafsir Al-Misbah masih bersama Bapak Quraisyab dan Intan Erlita di sini. Tadi kajian dari Pak Quraisyab itu menarik sekali ya, bahwa kita tidak menyalahkan mereka. Iya, betul. Ya? Jadi ini ada toleransinya juga sebenarnya ya. Bahwa kita mengakui ada agama lain, tapi kita juga tidak menyalahkan mereka, sekaligus membenarkan kita untuk menjaga hubungan tidak baik. Tidak membenarkan tadi. Kita juga loh. Betul. Ya? Jadi ya pasti tidak ada yang merasa tidak enak gitu ya. Silakan Pak Quraisyab lanjutkan. Oke, jadi kita lanjutkan. Lanjutannya itu sampaikanlah kepada yang berbeda agama atau yang berbeda apapun, jangan bertengkar. Nanti pada akhirnya Allah akan menghimpun di antara kita. Kita lihat, dia tidak berkata akan menghimpun kita. Menghimpun antara kita. Allah akan berada di tengah, dia ini, kelompok ini A di sini, kelompok B di sini, seimbang. Persis timbangan. Kemudian Allah akan memberi putusan siapakah yang benar di antara kita. Jadi tidak usah bertengkar di dunia ini. Itu agama berkaitan dengan kalbu. Ilmu berkaitan dengan otak. Sangat mudah Anda mengubah pendapat ilmiah Anda. Mudah. Tapi mau ubah agama, sulit. Sangat mudah Anda tersinggung kalau disinggung apa yang berkaitan dengan hati Anda. Ya, toh? Ya, betul. Tetapi Anda tidak secepat itu tersinggung kalau pendapat Anda diinor. Ya. Nah, jadi untuk menghilangkan benih kekacauan, pertengkaran, sudah jangan bicara menyangkut kebenaran atau kesalahan agama orang. Bekerja samalah. Nanti ada ayat di surat yang lain menyatakan begini. seandainya tidak ada kerjasama antar manusia, seandainya Allah tidak mengizinkan untuk adanya perlindungan terhadap agama-agama, niscaya akan dirobohkan biara-biara, wihara-wihara, gereja-gereja dan masjid-masjid di mana disebut nama Allah. Kita semua menyebut nama Allah. Udahlah, kita tidak usah bertengkar. Kita cari, kalau kita sudah merasa inilah yang benar, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Iya kan? Itulah sekali itu. Indah sekali ini, sayang kita biasa tidak memperhatikan. Dialah yang maha pemberi putusan, lagi maha mengetahui. Mau beri putusan orang, Anda harus tahu dong masalah. Allah itu pemberi putusan, lagi maha mengetahui. Tetapi kita lanjutkan, itu bukan berarti kita tidak boleh mengenal ajaran orang lain. Karena kalau Anda tidak mengenal ajaran orang lain, Anda bisa salah faham ketika dia bergaul dengan Anda. Mengenal maksudnya mempelajari? Mempelajari. Pelajari. Ya, ya. Mempelajari. Saya tidak akan menghina satu orang kalau dalam ajaran agamanya misalnya seperti ini dan dia berlaku seperti itu. Nah, di sini ada satu hal yang kita pasti berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya. Tapi tetap, katakanlah wahai Nabi, coba beritahu aku, tunjukkan aku sembahan-sembahan yang kamu jadikan sekutu-sekutu Allah. Itu berhala-berhala kan kamu anggap itu sekutu Allah. Ya. Coba, saya mau tahu itu sifatnya bagaimana, coba itu. Mereka akan jelaskan, atau kita akan mengetahui di sini kita harus tegas berkata tidak. Kami percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya toh, prinsip dasar ya. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bisa jadi penafsirannya beda-beda ya. Betul. Ya toh? Bisa banyak artinya. Bisa banyak. Ya. Kita punya penafsiran yang berbeda dengan orang Kristen. Ya. Berbeda dengan orang Buddha atau ini ya. Oke, dah. Silahkan dia masing-masing menafsirkannya, tapi kita bersatu pada ketuhanan Yang Maha Esa. Sekarang kalau misalnya orang-orang yang mungkin tidak mengakui adanya Allah ya, musyrik misalnya. Nah, kemudian mereka pada waktu zamannya Nabi itu kalau ada yang bertobat, kemudian lanjutnya oleh Nabi Muhammad SAW seperti apa perlakuannya pada saat itu? Kita lihat sekarang ya. Semua sahabat Nabi, mungkin kecuali Sayyidina Ali, karena dia masih kecil, sudah dididik oleh Nabi, begitu. Yang lainnya itu semuanya sebelum ini menyembah berhala. Ya kan? Musyrik. Nabi Muhammad datang mengajarkan ini. Yang bertobat tidak musyrik lagi diterima. Bahkan kita mau lihat lebih jauh. Ada seorang sepanjang hidupnya sampai dia katakanlah berumur 70 tahun musyrik. Tiba-tiba sehari sebelum dia meninggal, dia tobat. Diterima Allah tobat. Ya kan? Nah, kecuali kalau dia tobat baru percaya sewaktu rohnya sudah sampai di kerongkongan. Itu biasanya orang yang mau meninggal, waktu ruhnya mau keluar ada suara ger. Gitu. Ya. Itu kata Nabi, diterima taubat seseorang sebelum dia ger. Tapi kalau sudah ger, sudah mau meninggal, baru sekarang saya percaya, itu tidak diterima lagi. Fir'aun begitu, ya. Sudah mau mati, tenggelam, baru dia kata, saya percaya pada Tuhan. Ya. Baru sekarang, kemarin-kemarin tidak. Ya. Ya. Jadi diterima oleh Tuhan tobatnya. Jadi benar ya Pak, kalau orang itu bukan lihat awalnya ya, tapi bagaimana akhir. Yang penting hidupnya. Akhirnya itu yang orang katakan husnul khatimah. Ya toh, akhir yang bagus. Kita mohon agar akhir amalan kita itu lebih bagus dari yang lalu. Ya toh. Ya. Baik Pak Kuris, saya potong dulu. Kita akan istirahat karena sehat sejenak dan kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikut ini. hanya menyampaikan ini kebenaran. Silahkan kalau mau terima, terima. Kalau tidak, tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa yang ikut itu ada anugerah Allah. Yang tidak ikut ada sanksi yang bisa diterima. Buat Anda yang baru bergabung di Metro TV, Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Bisbah di Metro TV tentunya ya. Bersama Intan Ernita, ada Pak Quraish Shihab juga. Tadi pembicaraan Intan tadi menarik sekali ya. Mm-hmm. Yang penting itu... Bagaimana di akhir hidup di kita nanti ya. Di akhir hidup kita nanti, bahkan di akhir hidup pun. Sebelum tadi saya kata maut ya, masih diberi kesempatan untuk Pak. Untuk bertaubat. Betul, hanya saya ingin tambahkan sedikit. Kita tidak tahu kapan akhir itu datang. Jadi jangan tunda, saya masih ada umur nih sekian. Bisa jangan jadi sambil duduk kita kapanpun bisa terjadi. Jangan pernah menunda ya kalau ingin bertobat kapan saja. Betul, ya tidak ada itu. Ya, Pak Hura, silakan kita lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini tunjukkan aku bagaimana itu. Saya tidak bisa terima itu. Kala, tidak. Saya tetap apapun yang terjadi akan menyatakan bahwa Tuhan adalah Maha Esa. Bahkan Allah itu dia adalah Allah Al-Aziz Al-Hakim. Saya terangkan, biasa orang terjemahkan Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat sebenarnya apa arti Aziz itu. Orang biasa juga artikan mulia, Aziz Maha Mulia. Kemuliaan itu ada tiga unsur utamanya. Yang pertama, kalau manusia dulu kita kan. Yang pertama, dia itu jarang samanya. Semakin sedikit kesamaannya dengan orang lain. Itu juga sesuatu. Batu permata. Batu. Kalau banyak samanya enggak ada harganya. Iya. Semakin jarang, semakin menjadi dia batu mulia. Nah, yang kedua, dari syarat yang dinamakan mulia itu dibutuhkan orang. Semakin banyak yang membutuhkan Anda, semakin mulia Anda. Ya kan? Kalau orang biasa, biasa-biasa aja. Saya tidak tampak sama Anda, saya ini. Nah, dua. Yang ketiga, tidak mudah disentuh, tidak mudah diperoleh. Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang mau minta waktu ketemu, jangan deh, tunggu dulu, atur dulu. Itu kalau manusia. Allah begitu. Dia bukan jarang samanya, tapi tidak ada samanya. Bukan saja tidak ada samanya dalam kenyataan, dalam khayalan Anda pun tidak ada samanya. Tidak sama dengan khayalan Anda. Kalau begitu, ya. Yang kedua, dia dibutuhkan. Dibutuhkan seluruh makhluk. Wujud makhluk dan kelanjutan hidupnya atau kelanjutan eksistensinya itu Allah yang menentukan. Mulia enggak itu? Maha mulia. Yang ketiga, kalau manusia tidak gampang orang datang ketemu dia, Anda tidak mengenal zat Allah. Jadi dia Maha Perkasa. Itu sembahan-sembahan kamu kita kenal kok. Itu batu kok. Saya tidak butuh dia kok. Al-Aziz Al-Hakim. Kendati dia Maha Kuasa, kendati dia tidak ada ininya, dia juga Maha Bijaksana. Sehingga salah satu bentuk kebijaksanaannya itu dia mengampuni yang mau bertobat. Karena dia bijaksana. Nah, kita lanjutkan, baru dikatakan. Nah, begitulah seharusnya sikap kamu terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Nah, dan itu tidak hanya khusus kepada masyarakatmu yang kamu temui di Mekah. Bukan hanya itu. Kami mengutus engkau dan engkau harus memperlakukan seperti ini siapapun manusia. Karena engkau kami utus untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad sudah tidak ada sekarang, ini tuntunannya masih ada, kita yang melanjutkan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk semua manusia. Dan tugasmu hanya menyampaikan. Menyampaikan berita gembira atau menyampaikan peringatan. Jangan paksa orang. Syirah, sayang kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini, tidak mengetahui hal ini. Boleh jadi kalau kita mau perluas maknanya, boleh jadi sebagian umat Islam tidak menyadari tuntunan agama ini. Ya kan? Perbedaan pemahaman atau apa sebetulnya? Ya tentu perbedaan pemahaman atau kedangkalan pemahaman. Atau emosi yang berlebihan, semangat yang berlebihan. Orang kalau punya semangat berlebihan, itu berbahaya. Walaupun dalam kebaikan. Anda punya semangat berlebihan dalam kebaikan. Misalnya, mau berwudu lebih dari 3 kali. Pakai air lebih dari 3 kali. Tidak bisa. Mau semangat beragama berlebihan. Mau puasa setiap hari. Di bulan Ramadan hanya sebulan. Jangan setiap hari. Itu semangat, mau semangat beragama, berdakwah berlebihan sampai maki orang, paksa orang. Tidak. Kita hanya menyampaikan ini kebenaran. Silahkan kalau mau terima, terima. Kalau tidak, tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa yang ikut itu ada anugerah Allah, yang tidak ikut ada sanksi yang bisa diterima. Menyampaikan tanpa paksaan. Jadi sampai disampaikan tidak memaksa ya. Tidak memaksa. Kalau yang semangat berlebih tadi larinya memaksa ya. Betul. Nah ini kita coba lihat dulu ya di televisi ya. Kita lihat ada pertanyaan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Hartini, ibu rumah tangga, ingin menanyakan apakah kita sebagai orang Muslim boleh bersumpah selain nama Allah? Contohnya sumpah pocong. Mohon diberikan penjelasan dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah kita boleh bersumpah selain kepada Allah? Misalnya, sumpah pocong. Nah ini kan ada terjadi ya Pak ya. Tapi jawabannya kita keep dulu. Kita akan break dulu, kita akan kembali saat lagi. Tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Benarnya, yang bersumpah itu tidak bagus. Karena itu menunjukkan bahwa Anda bukan orang yang dipercaya. Baru percaya kalau sumpah. Kalau sumpah. Masih di kajian surat Saba ayat 24-31 di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Tadi ada pertanyaan dari masyarakat, Pak, tentang sumpah pocong. Bolehkah kita bersumpah selain pada Allah? Salah satu contohnya adalah sumpah pocong tadi. Iya, bagus. Sekarang begini, mari dulu kita lihat, kita kaji ini ya. Kalau saya mengucapkan suatu kata tanpa bersumpah, dan atau saya mengucapkan sesuatu dengan bersumpah, yang mana yang Anda lebih percaya? Yang dengan sumpah? Dengan sumpah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa dengan sumpah Anda lebih percaya? Lebih meyakinkan. Ya, ya? Kenapa lebih meyakinkan? Karena sumpah itu kan ada demi apa gitu loh Pak. Iya, ya. Ada demi ada apa. Bagus, ini sudah betul. Saya ingin lanjutkan aja. Karena di dalam sumpah itu, di celah-celah sumpah Anda, Anda menyampaikan bahwa kalau saya bohong, saya bersedia mendapat kutukan atau sebagainya. Ya kan? Ya. Nah, kita kembali lagi. Kalau Anda bersumpah demi Nabi, tidak usah demi. Itu berarti Anda menyatakan saya bersedia dijatuhi kutukan oleh Nabi. Saya bersedia dijatuhi kutukan oleh manusia. Bisakah seorang manusia menjatuhkan kutukan? Hanya Allah yang bisa menjatuhkan kutukan. Ya kan? Jadi hanya Allah yang bisa, hanya namanya yang Anda sebut. Itu. Kalau ada orang berkata kalau Anda kaitkan Allah dengan sesuatu yang lain itu boleh. Tetapi intinya bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifatnya. Nah, karena itu manusia dilarang. Karena itu bisa menimbulkan kesan ada kuasa yang sama dengan kuasa Allah. Nah, kita lihat sekarang sumpah pocong itu ada disebut nama Allah di sana atau tidak? Kalau tidak ada, tidak boleh. Tapi kalau dia berkata demi Allah ini tidak benar, kalau seandainya benar saya begini begini begini, itu pocongnya kan di situ ya. Yeah. Kalau dia kaitkan dengan Allah boleh. Kalau dia tidak kaitkan dengan Allah tidak boleh. Nah, kemudian kita mau melanjutkan lagi. Sebenarnya yang bersumpah itu tidak bagus. Karena itu menunjukkan bahwa Anda bukan orang yang dipercaya. Baru percaya kalau sumpah. Kalau Anda orang terpercaya, tidak sering bersumpah. Kenapa harus bersumpah? Di sisi lain, ada pembelaan diri gitu ya? Iya, pembelaan diri. Di sisi lain, kita boleh menyertakan suatu situasi atau suatu tempat atau suatu waktu bersama sumpah kita. Saya beri contoh. Bersumpah demi Allah sambil taruh Quran. Iya. Ya, itu lebih mengukuhkan sumpah dengan itu tidak dikenal sama Nabi. Karena waktu Nabi hidup, Quran belum dibukukan. Bersumpah setelah sholat. Itu dibenarkan. Jadi dikaitkan, tapi selalu harus dengan Allah. Tanpa menyebut. Nah, mungkin pocong begitu juga ya. Saya kira itu. Okay. Ya, baik. Jadi boleh memang, kamu ingin langsung ada sumpah langsung tapi keluar. Memang kita harus hati dengan sumpah tadi ya, artinya tidak bisa sembarangan juga kita minta sumpah. Kemudian ada tanggung jawab, ada konsekuensi di balik sumpah itu. Betul, gitu ya. Betul. Ini saya mau terkait mengenai orang-orang yang musyrik yang tidak mengakui keberadaan Allah. Mereka pasti tahu rezeki itu datangnya dari Tuhan atau dari Allah. Tapi banyak yang mereka menolak ajaran, mungkin ajaran Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Ini seperti ini, apa yang menyebabkan mereka sepertinya berat sekali menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah ini? Ada bermacam-macam sebabnya. Ada sebab karena mereka itu tidak tahu persoalan. Di sini antaranya aktsaruhum la ya'lamun, banyak di antara mereka yang tidak tahu. Dia tidak tahu persoalan, bodoh. Ada karena keras kepala, kepentingannya tidak tercapai. Kalau dia percaya pada Allah, percaya pada ajarannya, dia akan menghadapi manusia sama saja semuanya. Tidak ada perbedaan dalam tingkatannya dan sebagainya. Ada yang punya kepentingan mengatur berhala-berhala tempat-tempat pemujaan karena dia dapat rezeki. Bermacam-macam alasan. Ya. Ada karena angkuh. Iblis itu percaya Tuhan. Tapi dia angkuh. Ya kan? Dia tolak. Jadi banyak sebab-sebab dari kaum musyrik itu. Walau demikian kita dapat berkata begini. Keyakinan akan wujud dan keesaan Tuhan itu melekat pada diri setiap manusia. Tetapi ada yang dapat menangguhkan atau tertangguh darinya kebutuhannya kepada Tuhan. Kita break dulu, kita kembali saat lagi tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kebenaran agama harus diyakini oleh penganutnya. Itu tadi. Namun masing-masing harus sadar bahwa pembuktian yang membenarkan keyakinannya itu tidak dapat tercapai di dunia ini, itu baru tercapai di akhirat. narasumber lainnya. Pasti Intan merasa bahwa waktu berjalan dengan cepat sekali. Kita masih di Tafsir Al-Misbah, masuk segmen penutup. Ya, silakan Pak Quraish dengan uraiannya kembali di segmen kelima kita ini, Pak. Iya, jadi saya kembali, kami tidak mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi diutus untuk masyarakatnya, untuk sukunya. Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah karena transportasi sangat sulit, sehingga hampir di setiap tempat pasti ada nabi atau pemberi peringatan. Di sisi lain, tentu saja dari di setiap tempat dan waktu bisa terjadi perbedaan-perbedaan kebutuhan, bisa terjadi perbedaan-perbedaan tingkat pemahaman. Setelah kemanusiaan berkembang sedemikian pesat, alat-alat transportasi dari saat ke saat semakin ini, Allah mengutus seorang untuk memberi peringatan, tetapi di samping itu ada tokoh-tokoh penganjur-penganjur agama yang menjadi kepanjangan lidah dari Tuhan. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Karena itu kami mengutusmu untuk semua orang. Tuntunanmu kami berikan kepadamu, nanti yang lain setelah engkau wafat atau yang lain meneruskan ini kepada semua orang. Ya, itu jadi karena itu tidak ada lagi nabi, sudah Nabi Muhammad. Penutup. Saya kira itu yang saya ingin katakan. Ada di sini beberapa hal. Saya kira waktu kita terbatas. Ya. Saya ingin mengambil kesimpulan. Silakan, Pak. Saya ingin mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, meskipun terdapat perbedaan menonjol antara kaum Muslim dan kaum musyrik atau penganut agama lain, seorang Muslim dalam berdiskusi tidak wajar menonjolkan kesalahan dari kepercayaan orang lain bila yang bersangkutan bersikeras meyakini kepercayaannya. Kita boleh diskusi menurut pendapat saya begini, dia sudah berkeyakinan, sudahlah silakan itu kamu. Dulu Nabi pernah berdiskusi dengan sekelompok orang-orang Kristen dari Najran, tidak ketemu. Nabi berkata, silakan pulang. Kalau kalian masih tidak percaya, ada jalan lain. Kita berdoa bersama kepada Tuhan, jatuhkan sanksi kepada yang bersalah. Mereka tidak mau, mereka pulang. Nabi berkata, silakan pulang, kami bantu kalian sesuai dengan kemampuan. Kalau mau membangun, kalian punya tempat peribadatan, kekurangan dana, kami bantu dan lain-lain sebagainya. Kita tidak boleh mempersalahkan dia secara. Yang kedua, dalam interaksi sosial dengan penganut agama lain, tidak perlu menyatakan kemutlakan kebenaran ajaran Anda. Ini pasti ini. Tidak juga kemutlakan kesalahan orang lain. Berilah peluang untuk masing-masing berpikir dan berilah peluang untuk terjalinnya hubungan harmonis tanpa mempersalahkan. Itu dalam hubungan sosial, tetapi dalam hubungan dengan diri sendiri, setiap penganut agama, saya bukan hanya Islam, harus percaya benar bahwa agama adalah yang benar. Kita tidak boleh berkata pada orang Kristen, percaya agamamu setengah-setengah. Tidak. Percaya pilihanmu. Kalau itu memang. Karena apa? Gangguan terhadap kepercayaan, walaupun dari diri Anda, itu meresahkan. Ya kan? Tuhan tidak mau Anda resah. Oke. Yang Tuhan ketiga. Tuhan mau kita resah ya? Allah gak mau kita resah. Kebenaran agama harus diyakini oleh penganutnya. Itu tadi. Namun masing-masing harus sadar bahwa pembuktian yang membenarkan keyakinannya itu tidak dapat tercapai di dunia ini. Itu baru tercapai di akhirat. Mau cari itu. Umat Islam tidak dilarang mempelajari dan mengetahui agama lain, agama dan kepercayaan pihak lain. Itu dapat membantu untuk memahami sikap kaum-kaum yang berbeda dengan kita. kan, oh itu sebenarnya alasannya begitu. Itu juga antar sesama muslim kita bisa beda. Kita pelajari kenapa kenapa ada orang Islam dalam puasa ini yang mukanya sekitar 10 menit setelah kita buka. Ya kan? Kenapa? Itu ada alasannya. Setelah kita mengetahui alasannya, walaupun kita tidak setuju, tapi oh itu alasannya seperti itu. Alasannya itu apa? Allah berfirman, lanjutkan puasa sampai malam. Malam itu apa? Matahari. Nah, Anda tafsirkan malam itu matahari terbenam. Dia menafsirkan malam itu gelap. Jadi kalau masih ada mega merah, belum. Itu belum malam. Kita bisa mengerti, tidak harus kita bertengkar, oh itu kamu salah ini. Antara sesama muslim. Kalau sekarang kan ada orang-orang yang memaksakan, saya yang benar, Anda salah, Anda sesat, Anda ini. Timbul tidak keresahan ada. Sendiri. Timbul akhirnya pecah ya kesannya. Saya kira itu kesimpulan kita, yang kita bisa ambil. Ya toh, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, ya. Beliau mempunyai sahabat-sahabat, mempunyai umat yang diwajibkan mempelajari agama untuk menyampaikan kepada seluruh manusia tentang agama ini. Dan sekali lagi, satu hal yang penting, orang yang belum mengenal Islam karena tidak diberitahu atau tidak punya kesempatan untuk belajar dan mengetahui, itu belum tentu dijatuhi sanksi oleh Tuhan karena dia tidak tahu. Ketidaktahuan itu belum tentu jatuhkan sanksi. Iya. Pak Kuris, terima kasih banyak untuk kajiannya hari ini. Intan Anita, terima kasih juga udah tamu kita. Senang ada Intan di sini ya. Dan ini hadir perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah pada kesempatan hari ini. Selamat beribadah puasa. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.